Kita langsung pada hadis yang disebutkan di sini. An Abi Umamah radhiyallahu anhu qala Inna fata syabban atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam dari Abu Umamah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, sesungguhnya ada seorang pemuda mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pemuda tersebut berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqal ya Rasulullah i'zan li bizzina. Wahai Rasulullah, izinkanlah aku untuk melakukan zina. Fa'aqbala al-qawmu alaihi fazajaruh. Maka para sahabat yang berada di sekitar Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung menghadap ke pemuda tadi dan menghardiknya karena menganggap ini sesuatu yang tidak pantas, tidak layak ini kurang ajar minta izin agar diizinkan untuk berzina. Zajaruhu, maka para sahabat menghardik dia. Qalu mah, para sahabat mengatakan mah. Ini kalimat hardikan. Orang Arab kalau sedang menghardik orang sedang memperingatkan, mah. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, udnuhu, dekatkan dia kepadaku. Perhatikan akhlak beliau yang mulia alaihi salatu wassalam. Menghadapi pemuda yang tadi beliau mengatakan udnuhu, dekatkan dia kepadaku. Fadana minhu qariban, sehingga pemuda tersebut mendekat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sedekat-dekatnya. Faqala, kemudian rawi berkata, fajalasa. Setelah dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka pemuda tersebut duduk. Qala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdialog dengannya. Hiwar, dialog. Ingin atau hendak membantah penyakit atau syubhat yang ada dalam pikirannya tadi. Maka beliau bersabda, atuhibbuhu li ummik. Apakah engkau senang kalau ibumu berzina? Qala la wallah. Dia berkata, tidak demi Allah. Ja'alani Allahu fida'ak. Tidak demi Allah, semoga Allah menjadikan aku sebagai tebusanmu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, walan nas yuhibbunahu li ummahatihim. Kalau begitu manusia pun enggak suka, enggak senang. Ada orang lain berzina dengan ibu-ibu mereka. Demikian pula manusia yang lain. Sebagaimana engkau enggak suka ada orang lain berzina dengan ibumu, ya, maka orang lain pun demikian, enggak suka. Ya. Ada lelaki yang berzina dengan ibu-ibu mereka. Nah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, "Afatuhibbuhu libnatik?" Ya. Apakah engkau senang zina tersebut untuk putrimu? Ya. Apakah engkau suka ada orang lain berzina dengan putrimu? Qala la wallahi ya Rasulullah, ja'alani Allahu fida'ak. Tidak demi Allah ya Rasulullah, semoga Allah menjadikan aku sebagai tebusanmu. Ya. Qala, maka beliau menjawab lagi, walan nas yuhibbunahu libanatihim. Demikian pula manusia, mereka enggak senang, enggak suka zina tersebut terjadi pada putri-putri mereka. Enggak suka ada orang lain berzina dengan putri-putri mereka. Qala sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau menambahkan lagi, afatuhibbuhu li'ammatik? Apakah engkau senang zina tersebut untuk bibimu? Ya. Bibi dari pihak bapak, ya. Adiknya bapak atau bapak kakaknya bapak. Qala la wallahi ja'alani Allah fida'ak. Dia menjawab, tidak demi Allah, semoga Allah menjadikan aku sebagai tebusanmu. Ya. Qala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, walan nasu yuhibbunahu li'ammatihim. Demikian pula manusia enggak senang zina tersebut terjadi pada bibi-bibi mereka. Nah. Qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, afatuhibbuhu li khalatik? Khalah. Apakah engkau juga senang zina tersebut, ya, terjadi pada bibimu? Khalah itu bibi dari pihak ibu. Adiknya ibu atau kakaknya ibu, dalam bahasa Arab dikatakan khalah. Ya. Apakah engkau senang zina tersebut terjadi pada khalahmu, bibimu? Qala la wallahi ja'alani Allahu fida'ak. Tidak demi Allah, semoga Allah menjadikan aku sebagai tebusanmu ya Rasulullah. Qala, maka beliau menjawab, walan nas yuhibbunahu li khalatihim. Demikian pula manusia enggak suka, enggak senang zina tersebut terjadi pada bibi-bibi mereka. Qala, kemudian perawi berkata, yaitu Abu Umamah radhiyallahu taala anhu, fawada'a yadahu alaihi wa qala. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan tangannya, ya, pada pemuda tadi. Nah, sambil dipegang pemuda tadi, ya, sambil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakannya. Beliau doakan, Allahumma gfir dhanbahu wa tahhir qalbahu wa hassin farjahu. Ya Allah, ampunilah dosanya dan sucikanlah hatinya dan jagalah kemaluannya. Falam yakun ba'da dhalikal fata yaltafitu ila syai'in. Maka setelah kejadian itu, ya, maka pemuda tersebut, ya, naam, tidak melirik sedikit pun kepada zina. Nah. Didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar diampuni dosanya, disucikan hatinya, ya, dan dijaga kemaluannya. Al-hadis Rawahu Ahmad fi musnadihi, diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala dalam musnadnya. Baik, kita langsung pada irsyadat fi maudhu'il hadis. Bimbingan serta faedah yang ada dalam hadis di atas. Al-ula yang pertama, az-zina jarimatun bashi'atun la yaqbaluha ayyu sahibi fitratin salimatin li aqaribihi. Zina adalah kejahatan yang amat buruk. La yakbaluha ayyu sahibi fitratin salimatin li aqaribihi. Tidak menerima perbuatan yang buruk ini, yaitu zina, siapapun dari pemilik fitrah yang selamat, dari pemilik fitrah yang salimah. Tidak menerima perbuatan yang nista ini, siapapun dari pemilik fitrah yang salimah, gak akan menerima zina tersebut untuk karib kerabatnya. Artinya enggak ridho, pasti orang yang punya fitrah naam selamat, ya, orang yang fitrahnya naam salimah, ya, fitrahnya sehat, ya, dia tidak akan ridho zina tersebut terjadi pada karib kerabatnya. Dan tidak diragukan lagi tentang kehinaan dan kenistaan naam jarimah az-zina, yang Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan, wala taqrabuz zina, janganlah kalian mendekati zina. Mendekati saja tidak diperkenankan, apalagi melakukan zina tersebut. Innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Zina adalah fahishah, perbuatan yang amat keji, dan jalan yang amat buruk. Wal iyadzu billah. Kemudian faedah yang kedua, al-aslu fil furuj at-tahrim. Hukum asal pada kemaluan adalah haram. Fala yubahu minha syai'un illa bi'aqdin syar'iyyin biz-zawaj. Tidak diperkenankan sedikit pun. Tidak dihalalkan sedikit pun kecuali dengan cara akad nikah yang syar'i. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada para pemuda yang sudah mampu untuk menikah, maka menikahlah. Ya ma'syarus sabab, ya ma'syarus syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai sekalian para pemuda, barang siapa yang mampu di antara kalian untuk menikah, maka menikahlah. Faman lam yastati' fa'alaihi bisyam. atau sebelumnya fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Sungguhnya menikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Wa man lam yastati fa alaihi bisiyam, barang siapa yang tidak mampu, belum mampu, maka hendaklah dia berpuasa. Fa innahu lahu wija. Sesungguhnya puasa tersebut menjadi tameng baginya. Dengan puasa akan dapat naam diturunkan gejolak syahwat. Kemudian faedah yang ketiga, al-hiwarul mamduh makanal qasdu minhul wusul ilal haq. Dialog yang terpuji, dialog, obrolan, percakapan yang terpuji adalah dialog atau percakapan yang tujuannya untuk sampai kepada kebenaran. Dialog, percakapan yang terpuji adalah dialog atau percakapan yang tujuannya, tujuan dari dialog dan percakapan tersebut adalah untuk wusul, untuk sampai kepada al-haq. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tadi berdialog dengan pemuda tadi, ya. Nah, apakah engkau ridho zina tersebut terjadi pada ibumu? Ya, berdialog. Nah, maka dia pun menjawab, "Tidak ya Rasulullah." Maka beliau pun mengatakan, demikian pula manusia tidak ridho dengan naam atau tidak ridho dengan zina terjadi pada ibu-ibu mereka. Dialog. Untuk apa dialog ini? Ya, tujuannya untuk sampai kepada al-haq, ya, sampai kepada kebenaran, ya, agar supaya pemuda tadi sadar, ya, kembali kepada jalan yang benar. Faedah yang keempat, bimuhawaratin nas wa mujadalatihim billati hiya ahsan yazulu katsirun minasyarri wal fujur. Dengan melakukan dialog dengan manusia, ya, dan membantah mereka dengan cara yang paling baik, ya, maka akan bisa menghilangkan keburukan dan perbuatan keji yang banyak. Ya, akan bisa menghilangkan perbuatan atau keburukan atau perbuatan keji yang banyak dengan cara tadi, dialog, ya, percakapan dengan manusia, ya, yang melakukan kekejian atau melakukan perbuatan yang buruk dan mendebatnya, ya, mendebatnya dengan cara yang paling baik. Nah, dengan bahasa yang kira-kira bisa dia fahami, bisa dia mengerti, bisa masuk dalam pikirannya. Ya. Yang demikian akan bisa apa? Membantu menghilangkan berbagai macam keburukan dan perbuatan keji. Ya. Sehingga banyak akhirnya orang sadar, ya, taubat dari minum khomernya misalkan, taubat dari perjudiannya misalkan, taubat dari ribanya misalkan, ya, taubat dari ghibahnya misalkan, dan seterusnya. Dengan cara tadi, berdialog, ya, atau membantah dengan cara yang paling baik. Al-jidal billati hiya ahsan. Sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini terhadap pemuda tadi. Ya. Beliau berdialog. Kemudian faedah yang kelima, al-hiwaru alladhi fihi tadyi'ul haqq au ta'yidul batil wa nashruhu huwa hiwarun muharramun wa sahibuhu ma'zurun. Dialog yang padanya terdapat tadyi'ul haq, menyia-nyiakan kebenaran. Au ta'yidul batil, atau dialog yang padanya terdapat penguatan terhadap kebatilan. Wa nasyruhu, dan penyebaran kebatilan. Maka dialog seperti ini dialog yang muharram, dialog yang haram, dan pelakunya ma'zur. Bukan ma'jur jim, bukan. Zai. Ma'zur. Pelakunya berdosa. Dialog atau percakapan dengan manusia, ya, yang isinya untuk melemahkan al-haq, ya, membantah al-haq, ya, atau menguatkan kebatilan, ya, dan menyebarkan kebatilan, maka dialog seperti ini dialog yang haram dan pelakunya berdosa. Nah, ada seseorang, dia sudah bertaubat dari merokok. Sudah taubat. Karena sudah mendapat penjelasan dari ustadz. Dalilnya ini, dalilnya itu. Hanya saja dia enggak ingat dalilnya. Ketika bertemu dengan, ya, kiai yang lain, nah, maka dia didebat. Nah, siapa bilang rokok haram? Ya, mana dalilnya? Ya, nah, mana alasannya? Mana ininya dan itunya? Nah, ini apa? Dialog mementahkan apa? Al-haq. Ya, dialog ingin menghancurkan al-haq. Nah, ya, namanya orang belum banyak ilmunya, ya, berhadapan dengan Pak Yai, ya, nah, yang pintar bersilat lidah ataupun pintar mengatur kata, ya, nah, akhirnya ya, nah, karena jahilnya, iya juga, ya, oh iya, ya, akhirnya terkena syubhat lagi, ya, nah. Hati-hati, ya, dari para naam pembela kebatilan. Nah, maka dialog atau percakapan yang padanya berisi pementahan terhadap al-haq, pelemahan terhadap al-haq, dan penguatan kepada kebatilan, ya, maka dialog ini dialog yang muharram, yang haram, dan pelakunya berdosa. Nas'alullah salama wal afiyah. Sudah jelas ya, rokok itu haram. Nah, dalilnya banyak. Nah, la darara wa la dirar. Wa la tulku bi aidikum ila tahlukah. Jangan kalian mencampakkan diri kalian kepada kebinasaan. Ya. Merokok jelas mencampakkan diri kepada kebinasaan. Nah. Kantong jadi tipis, ya. Kanker kantong kering, ya. Nah, juga apa? Ya, dapat penyakit. Nah, ya. Bahkan dalam bungkus rokok tertulis merokok membunuhmu. Jelas, ya, sepakat muslimnya dan kafirnya. Kaum muslimin dan kaum kufar sepakat bahwasanya rokok itu berbahaya, ya. Nah, sehingga di beberapa tempat, ya, kayak di Singapura gitu, ya, nah, ada, ya, larangan, nggak boleh ngerokok. Ngerokok dapat apa? Dapat denda. Atau di ruangan-ruangan di beberapa kantor atau instansi dilarang merokok. Jelas ya. Nah. Allahul musta'an. Karena masalah ini semakin ramai lagi ya. Nah, setelah ada dai yang terkenal di televisi, nah, tenar ya membawakan pembahasan ini. Nah, ya, sampai nantang-nantang, mana dalilnya haramnya rokok? Ya. Na'udzubillah. Ya. Nah, menjadi pembela kebatilan. Ya. Nas'alullah assalamu wal afiyah. Masih lebih ringan mereka yang mungkin mengatakan saya tahu rokok itu haram tapi saya belum bisa gitu. Nah, lebih ringan walaupun ini buruk juga ya, bukan bagus, buruk, jelek ya, tapi lebih ringan daripada yang tadi yang sampai dia nah menantang-nantang ya dan membela ya, kebatilan tersebut. Waliyadzubillah. Kemudian faedah yang keenam. Ma la yuhibbuhul muslimu li nafsihi yang bagi an la yuhibbahu lil akharin. Perkara yang seorang muslim tidak menyukainya untuk dirinya, maka seyogianya dia juga tidak menyukai perkara tersebut untuk orang lain. Dia enggak mau disakiti, ya. Maka demikian pula jangan dia menyakiti orang lain, ya. Nah, karena dia enggak suka dirinya disakiti, ya. Maka seyogianya dia pun na'am, ya, tidak menyukai hal tersebut terjadi pada orang lain. Faedah yang ketujuh. At-ta'anni ma'al mukhti'i wa muhawaratihi wa mujadalatihi billati hiya ahsan sababun liikla'ihi an khata'ih. Ini penting. Ta'anni. Hati-hati. Pelan-pelan. Ya. Alon-alon. Menghadapi orang yang mukhti. Orang yang keliru, orang yang salah. Ya. Wa muhawaratihi, dan ketika berdialog dengannya. Hati-hati, pelan-pelan. Wa mujadalatihi billati hiya ahsan, dan menjidal ya, atau membantah orang yang keliru dengan cara yang billati hiya ahsan, dengan cara yang paling baik ya, dengan bahasa yang santun, bahasa yang sopan ya. Kalimat-kalimatnya dipilih. Melakukan seperti ini sababun liikla'ihi an khata'ih. Ini bisa menjadi sebab na'am orang yang keliru tadi ya mencabut kesalahannya, mencabut kekeliruannya, yaitu bertaubat. Nah, ini penting. Perhatikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, bagaimana beliau berdialog dengan kalimat-kalimat yang na'am bisa difahami oleh pemuda tadi dengan baik ya. Nah, akhirnya dia kembali rujuk ya. Nah, ini penting. Ta'anni ya, pelan-pelan, alon-alon, hati-hati berhadapan dengan orang yang mukhti, orang yang keliru ya. Nah, jika engkau berdialog dengannya, dialog dengan cara yang baik ya. Jika engkau ingin menasehatinya, nasehati dengan cara yang baik. Nah, ya. dengan cara yang santun. Nah, dan bantah dia juga dengan cara yang paling baik. Ya, karena cara ini akan menjadi sebab dia rujuk dari kesalahannya, kembali kepada kebenaran. Nah. Karena bisa jadi seseorang yang keliru tadi, naam, dia baru mengetahui permasalahan tersebut. Nah, dan masih ada syubhat yang mengganjal, yang belum terjawab misalkan. Maka dijawab. Nah, dijelaskan. Nah, jangan dia baru terjadi kesalahan kepadanya, langsung di hantam misalkan, selesai. Tidak seperti ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapi orang yang mukhti, begitu ta'anni pelan-pelan. Dan demikian pula para ulama alaihim rahmatullah. Nah, para ulama demikian, hatta dalam masalah fitnah yang terakhir. Fitnah yang terakhir, fitnah yang dikobarkan oleh Syekh Muhammad bin Hadi hadahullah, nah, antum jangan mengira ini baru meletus, Nah, para ulama telah menasihati sejak 2 tahun yang lalu, pelan-pelan, kita belum tahu apa-apa, Nah, kemudian semakin dahsyat, enggak terbendung, meledaklah, akhirnya seluruh dunia tahu. Namun para ulama sudah ta'anni tadi. Nah, demikian pula fitnahnya Falih Al-Harbi. Demikian juga. Ta'anni dibantah dengan bantahan yang ilmiah. Nah, ucapannya plek persis kemudian dibantah ucapan tersebut. Nah, proses. Demikian pula fitnahnya Abul Hasan Al-Ma'ribi, demikian juga. Nah, demikian pula fitnahnya Hajuri. Hadahumullah. Nah, pelan-pelan para ulama menghadapinya, membantah ucapannya, menjelaskan kebenaran. Sampai bertahun-tahun. Kemudian ketika sudah jelas dia tidak mau rujuk, enggan untuk kembali kepada kebenaran karena egonya dan kesombongannya, maka para ulama tarokuh, para ulama meninggalkan dia dan mentahdzirnya. Baik. Dan juga berapa banyak mereka yang terjatuh ke dalam kekeliruan, kesalahan, kemudian ketika dinasehati dengan cara yang paling baik, mereka kembali. Nah, mereka kembali kepada al-haq. Maka at-ta'anni. Ketika menghadapi seorang yang mukhti. Kemudian faedah yang terakhir, yang ke-8, alal muslim an yansaha ikhwanahul muslimin mimman waqa'a fi maksiatin. Seorang muslim hendaklah dia menasihati saudara-saudaranya kaum muslimin yang dia terjatuh ke dalam kemaksiatan. Dinasihati, terjatuh ke dalam kemaksiatan, dinasihati. Nah, bukan langsung diboikot, dihajar, dan seterusnya, tetapi dinasihati. Nah, billati hiya ahsan, dengan cara yang paling baik. Wa yad'u lahum bi an yahfazahumullahu minal wuquufil ma'asi. Dan hendaklah seorang muslim dia mendoakan kaum muslimin agar Allah menjaga mereka dari terjatuh ke dalam kemaksiatan. Nah, Baik. Selesai dari beberapa atau sebagian faedah ya, yang bisa kita petik dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala dari sahabat Abu Umamah radhiyallahu taala anhu. Nah, taib. Ini yang bisa disampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Dan insyaallah ba'dal azan ada sedikit penyampaian. Nah, sehingga dimohon tidak bubar terlebih dahulu. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.